wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafs wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bapak ibu, pagi hari ini kita semua dimudahkan hadir di masjid ini. Pertama, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin, dengan thalabul ilm sampai syuruq nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul bapak ibu kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dengannya Allah menjadikan kita semua besok berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan materi yang belum selesai pada bulan lalu, yaitu tabarruk, bapak ibu. Pengarang kitab rahimahullah berkata, man tabarroka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Penjelasan tentang orang yang mencari berkah kepada pohon, batu, dan semisalnya. Dalil pertama yang beliau datangkan adalah surat An-Najm ayat 19. Allah berfirman, Afaro'aitumul lata wal uzza. Afaro'aitumul lata wal uzza. Yang artinya itu, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza. Jadi ayat ini bapak ibu berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Najm, An-Najm ini adalah berbicara tentang Isra Mi'raj. Makanya dulu sempat pernah ada viral ya, yang lagam Jawa baca Al-Quran dengan lagam Jawa yang dibaca dalam surat An-Najm ketika memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, karena memang surat An-Najm itu berkisah tentang Isra dan Mi'raj. Isra, bapak ibu, adalah perjalanan pada malam hari, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menaiki buruq, ya. Buruq itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Mempunyai sayap, disebut buruq dari kata al-barq, ya. Barq itu kilat, ya, karena satu langkahnya itu cepat. Satu langkah itu cepat sekali sejauh mata memandang, itu namanya buruq. Ketika sampai Masjidil Aqsa yang sekarang lagi dijajah Zionis Israel, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati menjadi imam semua nabi. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya beliau solati, beliau imami di sana solat, bapak ibu. Nah, Kalau ada yang bertanya, gimana kan mereka para nabi sudah wafat, ya kan, kecuali Nabi Isa, Bapak Ibu. Kalau Nabi Isa kan masih hidup. Jawabannya itu adalah roh mereka yang diserupakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jasad. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan ini sebagaimana disepakati ahlu sunnah wal jamaah sesuai dalil yang sahih adalah dengan jasad dan roh beliau dalam kondisi sadar. Itu Isra dan Mi'raj. Makanya ketika sepulang dari Sidratul Muntaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kewajiban 5 kali salat, asalnya 50, itu kan banyak yang menentang, Bapak Ibu. Karena enggak masuk akal ini. Kita melakukan perjalanan dari Makkah ke sana ini 30 hari biasanya. Kok bisa? Beliau tidak sampai 1 malam. Tapi kemudian beliau dites, ya, ditunjukkan ada berapa pintu, seperti apa jendelanya, itu beliau bisa menggambarkan semua. Jenengan yang tinggal di sini, Bapak Ibu, coba ngitung kusennya adalah enggak tahu kan berapa kusennya Masjid Amin Al-Fajr, ya kan? Padahal tiap hari kita di sini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menggambarkan jelas. Jadi seakan-akan Masjidil Aqsa itu diperlihatkan di depan beliau. Itu namanya Isra. Setelah itu Mi'raj. Mi'raj ini tangga, Bapak Ibu. Jadi dari kata araja ya'ruju, ya naik, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ta'rujul malaika, para malaikat naik, warruhu dan ruh Jibril. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, kepada Allah, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50 alfasana, yang kadarnya itu 50,000 tahun. Ya, jadi dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa satu hari akhirat ada 1,000 tahun, ayat yang lain 50,000 tahun. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana? Ya, sama-sama benarnya wa Al-Qur'an kok. Cuma ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau bagi orang mukmin, karena kembali kepada surat Al-Mudatsir ya, wa kana yauman 'alal apa itu? 'Alal kafirina asira ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'adzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Jadi karena bagi orang kafir itu semakin sulit, bagi orang mukmin 1,000 tahun, bagi orang kafir 50,000 tahun, padahal sama-sama harinya, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Mi'raj itu tangga, Bapak Ibu. Ya, tangga. Cuma kaifiahnya seperti apa? Wallahu taala a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril itu naik pakai Mi'raj, pakai tangga. Pertama ke langit dunia, berjumpa dengan Nabi Adam, terus ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Yusuf atau Nabi Isa begitu. Ke Nabi langit ketiga, berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Harun kalau enggak salah. Ya, kemudian ke langit keempat, Nabi Harun keempat, ketiga saya lupa. Kelima Nabi siapa begitu? Keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian naik terus ke As-Sidratul Muntaha ya. Disebut As-Sidra itu karena dia bidara, Bapak Ibu, pohon bidara ya. Jadi pohon bidara itu sidr. Ini As-Sidra Al-Muntaha itu berarti Al-Muntaha itu penghabisan. Jadi pohon bidara penghabisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pohon bidara ini itu daun-daunnya itu selebar telinga gajah. Kemudian tidak ada durinya. Kemudian buahnya itu seperti kaljiror. Jiror itu jamak kata jarrah yang artinya adalah guci ya. Kalau bidara dunia kan kecil-kecil ya, segini ya, beginilah ya, itu sebesar guci. Nah, kemudian disebut penghabisan karena ilmunya Jibril itu mentok sampai di situ. Dia sudah nggak tahu yang lebih di atas lagi, nggak tahu ya. Nah, kemudian di sana itu ada yang namanya Al-Baitul Ma'mur, Bapak Ibu. Al-Baitul Ma'mur itu kata para ulama itu pas di atas Ka'bah. Andaikan kalau jatuh itu mengenai Ka'bah. Nah, Al-Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk ke dalamnya malaikat sebanyak 70 ribu yang sholat di Baitul Ma'mur ini. Ya. Kemudian setelah mereka keluar, itu mereka tidak kembali sampai kiamat. Dan yang datang masuk ke sana itu 70 ribu itu malaikat baru. Nah, ini kan menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Dia, yaitu para malaikat. Nah, baru kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi secara langsung, Bapak Ibu, tanpa perantara Jibril, syariat salat ini. Asalnya 50 kali. Kemudian ketika turun ke langit ke-6, berjumpa Nabi Musa, beliau mengatakan begini, ya Allah Muhammad, gak mungkin kuat umatmu, minta keringanan begitu. Dan hadisnya sahih, Bapak Ibu, Bukhari dan Muslim ya. Kalau dia mengatakan itu Israiliyat, mboten, Israiliyat itu berita-berita yang datang dari Bani Israel, gak ada di Quran, gak ada di hadis, itu namanya Israiliyat. Tapi kalau cerita-cerita Bani Israel yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diceritakan Al-Qur'an ya mboten Israiliyat. Ada Ashabul Kahfi, ada Ashabul Jannah, ada Ashabul Qaryah. Nabi-nabi sebelumnya itu bukan Israiliyat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Juga termasuk kisah tiga orang, yang satu buta, yang satu botak, yang satu berpenyakit kusta, ya kan? Tahu panjenengan kisahnya itu. Ya, itu kan ya bukan Israiliyat wong dalam hadis sahih kok. Juga cerita Juraij ya. Kierke itu cerita Juraij. Yang ahli ibadah yang kemudian difitnah katanya berzina terus punya anak. Rupanya anak itu adalah anaknya penggembala yang biasa menggembalakan kambing di bawah tempat ibadahnya Juraij. Tahu Bapak Ibu ceritanya? Halo, tahu nggih? Nggak tahu ya wis, cerita nanti ndak nutuk mana materi ini. Cari sendiri cerita Juraij di Google ya, mudah-mudahan ada gitu. Itu juga cerita Bani Israel, tapi karena yang menceritakan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan disebut Israiliyat. Nah, saya mengatakan demikian karena dia mengatakan wah palsu, nggak benar itu Israiliyat. Jadi berita tentang sholat 5 waktu yang asalnya 50, kemudian Nabi minta keringanan terus sampai menjadi 5, kemudian diputuskan Allah Ta'ala wis 5, gak dikurangi lagi, tetapi pahalanya tetap 50 kali, itu hadisnya sahih, Bapak Ibu. Hadisnya sahih, malah ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya. Al-Lu'lu' wal Marjan itu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang persis sama disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, dan masing-masing mereka berdua itu memunculkan hadis ini dalam kitab mereka. Jadi persis dari satu sahabat yang sama. Itu namanya dikumpulkan ada sekitar 1900-an hadis dikumpulkan dalam kitab namanya apa tadi? Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya. Nah, kemudian apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa Allah Ta'ala itu melihat Allah Ta'ala? Beliau mengatakan nurun anna arah. Jadi aku cuma melihat cahaya, enggak bisa melihat Allah Ta'ala. Ya, karena memang mata kita ini kan sangat fana, Bapak Ibu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat itu kan sangat tajam, abadi. Jadi untuk memandang kepada sesuatu yang abadi itu butuh mata yang abadi. Makanya nanti ketika panjenengan masuk surga di akhirat gak seperti ini, gak lemah-lemah seperti ini. Ya, jadi umurnya itu pemuda Pak, antara 30 sampai 33 tahun. Panjangnya tahu, tingginya berapa? tingginya itu 30 meter, Pak, 60 hasta, setinggi Nabi Adam. Dan semuanya kuat, makanya Allah mengatakan fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, sehingga pandanganmu pada hari ini tajam. Mandang Allah bisa. Sekarang kita mandang matahari aja enggak kuat, ya kan? Gitu, Pak. Nggih, jadi insyaallah penciptaan manusia ketika di dunia sama-sama manusianya dengan yang di surga itu berbeda, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini tentang Isra' dan Mi'raj pada surat An-Najm. Jadi dalam surat An-Najm ini Allah menjelaskan bahwa ketika Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Jadi melihat banyak hal. Ya, melihat surga, melihat neraka, melihat orang-orang diazab, ya kan? Nabi melihat itu, Bapak Ibu. Makanya Allah menegaskan dalam surat An-Najm 18 sebelumnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda Rabb-nya yang besar-besar, begitu. Nah, setelah ayat 18 ini langsung Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, Allah mengatakan terus coba bandingkan gitu loh antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tadi yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian kalau itu dibandingkan dengan lata, uzza, manat dan hubal dan lain sebagainya itu, begitu. Ya, intinya lata, uzza, manah yang sangat hina ya, itu dibandingkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak ada apa-apanya. Lah, kok bisa-bisanya dituhankan dan diagungkan gitu, Bapak Ibu? Itu maksudnya begitu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk makna lata, matur nuwun jazakumullah khairan. Lata nggih, itu ada dibaca afara'aitumul lata, taknya ndak pakai tasdid, ada yang dibaca allata, taknya bertasdid. Kebetulan bacaan yang kita baca ini adalah qiraah riwayat Hafiz ya An Asim Al-Kufi, itu taknya tidak ditasdid. Al-lata, berarti lata di sini itu diambil dari kata al-ilah, ya. Jadi lata itu Bapak Ibu, orang-orang kafir itu mengambil dari kata al-ilah ketika tanpa tasdid. Ketika dengan tasdid al-lata, ya al-lata pakai tasdid, itu aslinya adalah orang soleh. Jadi kata Abdullah bin Abbas, lata ini adalah kana yaluttus sawiqa lil hujjaj. Lata yaluttu itu membuat adonan. Jadi dia membuat adonan sawiq, ya, sawiqa pakai qaf, kemudian dibagi-bagi kepada para jamaah haji. Jadi sawiq ini makanan tradisional Arab, Bapak Ibu. Ada hais, ada sawiq. Nanti kalau panjenengan pergi ke pasar kurma, kalau misalkan mau umroh ya, anu aja, coba tanya ada sawiq enggak? Ada hais enggak? Masih ada sampai sekarang hais itu, tapi saya lebih suka hais. Hais itu ya dipegang begini itu enggak lengket di tangan. Tapi kalau sawiq itu agak jembret-jembret dikit. Jadi kayak ya kayak juwada atau juwada ini. Enggak tahu ya, kayak jenang lah, kayak jenang. Ya mirip-mirip dodol, cuma kalau hais itu rasanya lebih mirip ke madu mongso, Bapak Ibu. Lebih mirip ke madu mongso. Intinya orang ini, lata ini orang soleh. Dia biasa membuat adonan sawit, ya jenang, kurma, campur madu, campur zaitun, campur apa begitu. Kemudian dibagi-bagi kepada para jamaah haji. Amal soleh, betul? Amal soleh, Pak. Panjenengan ketika haji kan banyak orang sabil sabil gitu kan ya, sak kontainer ya Allah itu nggak hitung-hitung gitu. Sabil sabil dia bagi-bagi kepada para jamaah haji. Nah, lata dulu seperti itu, ketika mati karena dia orang soleh maka orang-orang itu iktikaf, Pak, di kuburannya. Nah, lama-kelamaan ya sama seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, setan memberikan bisikan. Ayolah, biar kita semakin taat kepada Allah, biar kita itu semakin semangat ibadah dengan melihat wajah mereka, ayo dibuatkan patung, dibuat akhirnya. Makanya nanti ada pembahasan dalam kitab Tauhid ini bahwa sebab kekufuran yang pertama kali terjadi pada Bani Adam itu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Orang soleh itu, Bapak Ibu, ya memang ada, ya ada dua kelompok, yang satu terlalu berlebihan sampai disembah-sembah, yang satu tidak menghargai orang soleh sama sekali sehingga enggak dimuliakan blas. Nah, itu sama-sama enggak benar. Nah, kita diperintahkan tengah-tengah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Ya sama seperti sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Abdullah wa Rasulu, hamba Allah berarti bukan Tuhan. Ya, Rasulullah berarti hamba biasa, tetapi dia memiliki keistimewaan tidak sama dengan manusia biasa, kan begitu. Seperti sikap kita kepada Nabi Isa, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan. Ini bantahan kepada orang-orang siapa? Halo? Nasrani. Rasulullah ya berarti bukan hamba biasa ya, hamba ya, bukan Tuhan, tapi meskipun dia hamba memiliki keistimewaan risalah. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi, Pak. Jadi mereka itu enggak menghormati Nabi Isa sama sekali. Ya, mereka kan para pembunuh nabi gitu. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kata mereka. Hore, kita telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Loh, Ustaz, kan mereka manggil Rasulullah. Mereka manggil Rasulullah ini, Bapak Ibu, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai wadanan. Tahu wadanan nggih? Ya, jadi karena mereka saking tidak percayanya bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, itu diwadani Rasulullah gitu loh. Dibuli sebagai Rasulullah karena saking enggak mungkinnya beliau adalah Rasulullah menurut mereka gitu. Jadi mereka meyakini Nabi Isa itu anak pelacur, ngabunten, dan sebagai apa? Dan membunuhnya itu adalah inti ajaran agama begitu. Itu Yahudi begitu. Nah, makanya kita mengakui Nabi Isa sebagai hamba dan Rasul Allah itu bantahan kepada dua kelompok, Yahudi dan Nasrani. Jadi mungkin lebih mendekatkan makna wadanan, kan kadang-kadang ngapunten ya, ada anak misalkan, anak itu ya mungkin ya paling apa ya, paling kurang cerdas lah di antara teman-temannya gitu kan. Kemudian teman-temannya tuh ngejek, Imam Masjidil Haram teko, kan begitu. Ya kayak seperti itu. Ya. Ya kita tentunya bully itu kan enggak bagus, cuman sebagai contoh aja Bapak Ibu bahwa mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Jadi Rasulullah ini bukan karena mereka mengakui, tidak gitu, tapi karena mereka apa? Iya, mereka mengejek. Makanya mereka disebut al-maghdub alaihim, dibenci, dimurkai sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tahu yang benar, tapi kemudian menolak kebenaran itu. Tahu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Sebelumnya mereka menunggu-nunggu, Pak. Cuman karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, ya, mereka wis tidak mau menerima sama sekali. Ini tentang Lata, ya. Tentang Lata. Jadi Lata ini Bapak Ibu dipertuhankan oleh penduduk Taif dan sekitarnya, sembah Lata itu. Kemudian ada Al-Uzza. Kalau Uzza ini berarti muannas ya, dari kata Al-A'azzu. Ya, Al-A'azzu ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ini disembah orang-orang Quraisy dan Kinanah ya. Ada di Mekah ya, di tempat antara Mekah dan Taif, ini Uzza ini. Sementara mana ya, ini katanya diambil dari kata Al-Mannan, nama Allah Ta'ala juga. Ada yang mengatakan Al-Mannatu diambil dari kata Mina ya, Mina Jadi Mina itu disebut Mina karena saking banyaknya darah ditumpahkan di situ. Mina, ya tempat jenengan mabit itu ya, di Mina melempar jumroh ya. Itu kan disebut Mina kenapa? Karena saking banyaknya hadyu para jamaah haji itu disembeli di sana. Nah, buat panjenengan Bapak Ibu yang mau haji, yang ngapunten, biasanya ketika haji itu mestinya kan hadyu itu disembeli tanggal 10 ya, Dzulhijjah. Ya sama, orang-orang korban yang bukan haji pun korban itu menyembeli pertama kali tanggal 10 Dzulhijjah. Itu ada para jamaah itu diajak untuk menyembeli sebelum tanggal 10. Alasannya lebih murah. Nah, ya lebih murah berwaya. Ini jenengan nasehati korban tanggal 10 ya. Kita salat zuhur jam 8 boleh, kan? Tidak boleh kan, belum waktunya. Nah, ini banyak jamaah haji yang tidak ngerti, manut aja padahal ya dibohongi, ngapunten. Terus ada juga yang mereka itu alasannya murah, terus sudah ikut melihat nyembeli sendiri, diketoki foto netok padahal dibujui. Itu juga terjadi, Pak. Itu kan di Mekah, Ustadz, ya. Mekah juga ada Abu Jahal, Abu Lahab, di Mekah juga, Pak. Kan gitu. Jadi jangan, makanya yang paling selamat itu sebetulnya jenengan nitip di Bang Rojivi. Kan ada yang banyak kubah, kubah yang ditaruh-taruh itu jenengan titip aja, bayar di situ dapat kupon, insya Allah aman. Lebih mahal, iya tapi kan pasti gitu. Kalau panjenengan pengen melihat penyembelian langsung itu boleh, tapi minimal 10 orang, 7 orang lah biasanya kalau unta itu boleh melihat, Pak. Itu kambingnya jelas bagus, dipilihkan kambing yang bagus, penyembelihannya pun syar'i. Tapi kalau yang saya itu ngawur, Pak, ada bos-bos-bos hitam-hitam itu ngawur itu nyembelinya itu. Ini sebagai pengalaman aja biar tahu, biar nanti kasihan panjenengan ini wis jauh-jauh ke sana belum tentu bisa balik lagi, tiba-tiba sekali balik kok ditipu ibadah enggak benar. Termasuk ngelempar jumroh ya tanggal 11, 12, 13 itu kan mestinya kan habis zuhur, Pak. Itu mari subuh ke rempong-rempong, Allahu Akbar, berangkat ke gendero seakan-akan mau perang jihad sama Palestina gitu. Ya, jadi mestinya itu habis zuhur. Nah, boleh sebelum itu ya, sebelum subuh boleh, tapi bagi orang-orang punya uzur. Ya, yang sepuh-sepuh, anak-anak kecil, atau yang menjaga mereka itu tidak apa-apa. Tapi kalau umumnya waktunya, itu kata para sahabat, kita itu menunggu-nunggu sampai zawal. Sampai tergelincir matahari, baru kita melempar jumroh. Itu pun nanti yang dilempar itu bukan cagaknya, bukan tiangnya. Tapi pastikan batu sampean itu lari ke mangkoknya gitu. Tapi sekarang masya Allah alhamdulillah tiga tingkat ya, jadi lebih mudah. Ini sekilas tentang melempar. Napa Bapak Ibu melempar jumroh. Jadi mana itu dikatakan diambil dari kata ya Al-Mannan, salah satu nama Allah Taala. Ada yang diambil dari kata Mina, bukan Mani ya, beda. Mina karena saking banyaknya darah yang ditumpahkan di sana. Jadi orang-orang itu banyak memberikan persembahan, Pak, kepada mana ini gitu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lata uzah mana ini enggak ada apa-apanya gitu loh. Enggak ada apa-apanya, lah kok disembah gitu loh, dibandingkan dengan yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, juga ketika Isra, itu enggak ada apa-apanya ini. Kok bisa-bisanya disembah. Nah, kaitannya dengan bab penjelasan tentang ngambil berkah dari pohon, batu dan semisalnya. Karena lata uzza ini Bapak Ibu dibuat dari, kalau tidak pohon maka batu. Nggih. Kaitannya ngambil barokah. Barokah itu apa? Barokah kan tambahan. Ya. Jadi tambahan rezekinya, tambahan kesehatannya, tambahan pahala, kan begitu kan barokah itu. Nah, siapapun Bapak Ibu yang mencari barokah kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya, yaitu tidak ada bedanya dengan yang menuhankan lata uzza. Lata uzza enggak ada apa-apanya, enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa menghilangkan madarat, ya. Malah itu malah mendatangkan petaka. Maka siapapun yang ngalap barokah kepada sesuatu yang enggak jelas, enggak ada dalilnya baik dari Quran maupun dari Al-Hadis ya, maka itu tidak jauh beda dengan yang menuhankan atau ngalah berkah kepada Lata dan Uzza. Di situ letak mengapa pengarang kitab itu meletakkan ayat ini dalam bab tabarruk. Dalil yang kedua Bapak Ibu saya bacakan, wa an abi waqidin al-laitsi, dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu an qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, untuk perang Hunain, Mbak. Jadi perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi ketika kota Makkah ditaklukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilah Thaqif dan Hawazun itu enggak terima, Pak. Mereka mengumpulkan banyak pasukan untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihadapi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 12.000 pasukan. 2.000 dari Makkah, 10.000 dari Madinah. Ya, ketika mereka melihat jumlah yang sangat besar ini, mereka mengatakan, wah kita gak akan kalah, kita banyak soalnya gitu. Subhanallah, baru awal perang kucar kacir, Pak. Ya, makanya ya sebetulnya kaum muslimin itu memerangi Allah Ta'ala bukan dengan jumlah, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betapa banyak kelompok kecil ya bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang perang Hunain ini ya disebutkan dalam surat At-Taubah 25-26. Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Ya, laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah memenangkan kalian, fi mawatin katsira, pada banyak tempat, wa yawma Hunain, dan pada hari perang perang Hunain. Pada hari perang Hunain itu kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak, tapi jumlah itu enggak berguna sedikit pun bagi kalian. Jadi ketika kaum muslimin Bapak Ibu mereka menuruni lembah Hunain itu, langsung mendapati orang-orang musyrikin itu nyergap mereka gitu. Jadi istilahnya ada kamin. Kamin itu serangan mendadak ya. Jadi langsung diserang, kocar-kacir kaum muslimin, baru mereka tahu. Makanya Bapak Ibu ya, kita jangan, ya memang jumlah penting ya, senjata juga penting, kekuatan fisik juga penting, tetapi yang paling penting dari semua itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Umar bin Khattab itu mengirim panglima perang Sa'd bin Abi Waqqas ke daerah Qadisiyah ya, Qadisiyah itu sekarang yang mungkin di Urdun situ, ya di mana? Tahu? Di daerah sana lah, pokoknya bukan di, anu, pokoknya bukan di mana? Bukan di Magersari atau bukan di daerah mana ini? Ya, jadi daerah sana, di daerah dekat daerah Urdun sana, Qadisiyah, memerangi Romawi Bapak Ibu. Itu Umar bin Khattab itu kirim surat kepada Sa'd bin Abi Waqqas, isinya begini, jangan sampai kamu dan pasukanmu maksiat kepada Allah. Karena kita memerangi musuh itu bukan dengan jumlah, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala gitu. Kalau kita maksiat ya, kita bermaksiat kepada Allah, akhirnya kita dan orang kafir itu sama-sama maksiat di sisi Allah Ta'ala, sehingga enggak ada keistimewaannya. Sementara mereka lebih banyak jumlah, lebih hebat dari sisi kesiapan, persenjataan dan lain sebagainya, otomatis mereka yang menang. Jadi kaum muslimin itu memerangi orang-orang kafir dengan ketaatan kita, Pak. Ya percumalah kita berperang pakai jimat, kita berperang tapi musyrik, kita berperang tapi tidak sholat, percuma gitu. Jadi kita dimenangkan Allah Ta'ala dengan ketaatan kita. Ini Hunain intinya ya, kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kita itu masih dekat masanya dengan kekufuran karena baru masuk Islam Fathu Makkah kayak wingi, Pak, masuk Islamnya itu. Nah, ini dia menjelaskan demikian itu agar kita memaklumi ya, karena siapapun yang baru masuk Islam itu rata-rata tidak bisa hilang ya. Jadi dampak dari agama sebelumnya itu masih kuat ya, karena belum kuat imannya begitu. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha. Dan orang-orang musyrik itu memiliki sidra, apa tadi sidra? Pohon bidara. Yakufuna indah, mereka i'tikaf di bawahnya, jadi mereka itu dekem gitu kan ya. Duduk lama di bawahnya. Ya sama seperti i'tikaf, orang i'tikaf di masjid itu kan diem di masjid, Pak. Ketika panjenengan i'tikaf kan enggak boleh menjenguk orang sakit, enggak boleh mendatangi jenazah, ya. Tidak boleh keluar kecuali untuk hal yang darurat. Itu ketika i'tikafnya 10 terakhir full di masjid. Jadi kalau i'tikafnya part time ya terserah. Bisa jam tok ya, jam 1 sampai subuh gitu kan. Ya, jadi pokoknya diam di masjid, tidak keluar-keluar untuk ibadah, apakah tilawatul Quran, apakah sholat, apakah doa, zikir, itu i'tikaf. Nah, kalau sedekah, enggak apa-apa sedekah, tinggal apa? Transfer sekarang sedekah itu, enggak perlu keluar. Nggih. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidroh, pohon bidara, mereka i'tikaf di bawahnya. Wa yanutu nabiha aslihatahu, dan mereka menggantungkan pada pohon bidara itu senjata-senjata mereka. Jadi senjata-senjata digantungkan, Pak, untuk ngalap berkah gitu loh. Ya mungkin ketika perang itu senjata itu apa? Melaku dewe kayak film-film India gitu kan. Yuqalu laha dhatu anwar. Pohon bidara itu namanya adalah dhatu anwar. Dhatu anwat, artinya apa dhatu anwat? Ya pohon yang digantungi, ya digantungi senjata. Famararna bisidroh, maka kita melewati pohon bidara itu setelah perang Hunain. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami dhatu anwat sama seperti dhatu anwat milik orang-orang musyrik itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini beliau itu sangat sangat apa ya? Heran, ya Allah gitu loh. Innahas sunan. Ya, innahas sunan. Sunan itu dalam riwayat lain inna hasanan, itu adalah perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan ya. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi ini perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan orang-orang musyrik. Jadi ini ya bentuk bahwa kita itu tidak boleh tasabuh Bapak Ibu dengan orang-orang musyrik itu. Ya. Qultum, sungguh kalian telah mengatakan, wallazi nafsi biyadi demi Rabb, yang tanganku ya, yang jiwaku dalam tangannya, kalian itu sungguh telah mengucapkan kama qalat banu Israil li Musa, sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Jadi Bani Israel, Bapak Ibu, setelah mereka tahu sendiri kan bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, bagaimana Allah Ta'ala membelah lautan, mereka lewat di tengah lautan itu. Dan itu terbelah masing-masing belahan, kullu firqin kattaudil azim, masing-masing belahan itu seperti gunung-gunung yang besar gitu. Dan kemudian mereka minta, "Hei Musa, mana teman-teman kok aku enggak bisa melihat?" gitu kan. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Pak, kepada Allah Ta'ala, sehingga apa, belahan-belahan lautan itu ada semacam kayak angin-angin ya, berarti iso ngintip begini gitu. Sampai segitunya. Terus kemudian mereka bisa melewati Laut Merah ya. Mereka melihat sendiri bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan Allah Ta'ala. Bani Israel, Pak, makin kurang ajar kan. begitu tuh loh, masih bisa kemudian minta, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Tidak kurang ajar tuh Bapak Ibu. Wong mereka tuh melihat langsung sendiri bagaimana diselamatkan Allah Ta'ala, kok bisa-bisanya ketika mereka selamat minta Tuhan selain Allah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, padahal lihat perbedaannya gitu. Sungguh demi Allah kalian mengucapkan ketika minta Zatu Anwat tadi itu, kalian telah mengucapkan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa alaihis salam. Perkataan Bani Israel ini jelas-jelas syirik, sudah minta selain Tuhan, selain Allah kan, Tuhan selain Allah kan. Tapi kalau sahabat tadi minta Zatu Anwat, minta pohon, enggak minta Tuhan gitu loh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan atau membedakan? Menyamakan. Latarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, Pak. Dan ini sebagai bentuk berita, bukan penetapan, bukan pembenaran. Ya berita, dan ini terjadi Pak sekarang, banyak tasyabuh dari kaum muslimin itu, melu-melu perayaan orang kafir, melu-melu merayakan Natal, ikut-ikutan Halloween, ikut-ikutan Valentine, macam-macam gitu. Padahal Islam itu punya identitas sendiri, lakum dinukum waliyadin gitu. Nah, kemudian kaitannya apa? Kaitannya dengan bab ini yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, perkataan para sahabat, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Jadi ini mereka ini Bapak Ibu ya, kan cuma minta dzatu anwat untuk ngalap berkah sebagaimana orang-orang musyrik ngalap berkah kan. Tapi disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah syirik. Persis seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, pelajarannya apa? Ini padahal para sahabat itu sudah melakukan belum? Halo? Sudah melakukan belum? Mereka belum melakukan, baru minta karena tidak ngerti gitu loh. Nah, ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sudah melakukan kesyirikan. Jadi sangat ya, bahayanya masalah itu gitu. Kemudian mereka ini beranggapan Bapak Ibu, dan beranggapan betapa banyak orang zaman sekarang seperti itu. Mereka beranggapan ya bahwa dengan minta dzatu anwat itu adalah agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau para sahabat saja tidak ngerti, tentu selain sahabat jauh lebih tidak ngerti lagi begitu. Ya cuma bedanya para sahabat memiliki memiliki banyak amal baik yang itu tidak sebanyak yang kita punyai Bapak Ibu. Oke? Itu ya, meskipun demikian kalau mereka syirik ya habis amalnya itu. Maka bagaimana kalau enggak punya amal sama sekali? Oke, insya Allah ini penjelasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo. Nggih. Apa dianggap itikaf begitukah? Ya. Ya dianggap itikaf lho Pak, masuk mboten laksanakaken. Ya memang para ulama berbeda pendapat ya. Tapi pendapat yang rajih itu i'tikaf itu enggak harus 10 terakhir full ya. I'tikaf 1 jam aja itu insyaallah termasuk i'tikaf. Bahkan ini kita di sini ini kita niatkan i'tikaf juga bisa gitu. Ya, diniatkan i'tikaf ya biar double-double pahalanya Bapak Ibu. Karena memang dalilnya itu yang para ulama merajihkan bahwa i'tikaf meskipun enggak 1 hari, 1 malam full ya. 1 jam aja itu i'tikaf itu Umar bin Khattab itu pernah minta izin pernah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, saya itu pernah bernadar untuk iktikaf sesaat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa begitu loh. Kemudian Nabi mengatakan, ya wis penuhi nazarmu. Nah ini dijadikan dalil bahwa meskipun tidak sampai satu hari satu malam, buktinya kan Nabi membolehkan kan. Ya, ya timbangannya tidak belas ya, jadi jam 1 sampai jam sampai subuh sampai sahur. Tapi ya Ramadan depan disempatkan lah Pak, 10 terakhir itu disempatkan nih. Mudah-mudahan Allah mudahkan, kalau enggak segitu kapan lagi? Ya nek Ramadan nanti bisa masih bisa menang ini mboten lah ya. Paling tidak seumur hidup itu kita pernah 10 terakhir full di masjid, di kaf gitu, enggak keluar-keluar. Terus gimana makanannya? Nah, makanya nanti ada enggak tahu masjid ini mudah-mudahan memfasilitasi ya. Ada di beberapa masjid itu disediakan Pak sak laundry-laundry ini pisan. Jadi ada tempat tidurnya khusus, jadi bukan kelimpangan di tempat sholat, ya. Kemudian ada laundry khusus, makan, minum terjamin. Cuma yang perlu saya tegaskan, iktikafnya Nabi Muhammad SAW itu kan, kata Aisyah, Nabi ketika datang 10 terakhir, apa yang beliau lakukan? Ahya laylahu. Beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Membangunkan keluarganya, wajadda bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat pinggang, kiasan bahwa beliau itu tidak berhubungan suami istri. Nah sekarang yang banyak kita lihat itu kan orang itu kan ke masjidnya pindah turu Pak, ya Pak enggak? Jadi bawa bantal, bawa guling gitu. Jadi sebetulnya tujuan iktikaf itu adalah menghidupkan malam biar dapat Lailatul Qadar. Nah kalau sama-sama tidurnya ya masih mending sih di masjid ya, timbang gak belas gitu. Tapi sebetulnya iktikaf itu tujuannya adalah menghidupkan malam. Jadi bagaimana agar malam itu melek-lek, gak tidur sama sekali. Terus tidurnya ya Pak Ustadz ya pada siang hari Pak. Kan gak kerja ya, memang ya dibuat untuk apa ya, untuk difokuskan 10 ini kita gak kerja memang. Ya makanya ya beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang 10 terakhir itu full libur Pak. Gitu loh. Ya, tapi kalau yang lainnya kan enggak, kadang hamin berapa baru libur ya kan. Sehingga untuk mendapatkan kebaikan itu agak sulit. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk melakukan kebaikan. Nggih, ya, jadi untuk kalau bulan-bulan Ramadan kemarin ya mulai jam 1 sampai subuh gitu yang diusahakan, paling tidak biar pernah lah untuk Ramadan Maret depan ini 10 terakhir full di rumah Pak, di masjid ngeten nggih, wallah alam. Monggo yang lain Bapak Ibu nggih. Kebudayaan dikemas dengan cara Islam. Nah, Bapak. Kearifan lokal nggih. Kadang-kadang takut syirik, nggih. Loh, jelasin saya pertanyaannya. Oh iya, jadi ada tradisi-tradisi lokal yang dipanggil atau disebut kearifan lokal. Nah, itu kita mau ikut-ikutan ngoten ta, cuma kita takut syirik. Nah, makanya itu ritualnya apa aja? Tradisinya apa aja, bertanya dulu. Kalau panjenengan mamang khawatir ya mending enggak usah ikut Pak. Ya karena ngapunten rata-rata syirik memang. Kayak 17-an ya kan. Andai kan enggak syirik itu pasti maksiat Pak. Nutup jalan orang itu enggak maksiat ayo. Nutup jalan orang meskipun semua memaklumi, tapi ya nek iso jangan nutup jalan orang, itu sudah kemaksiatan kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iman itu kan bid'un wa sab'una syu'batan, ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah, sementara cabang iman yang paling ringan apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Ini jalan ini malah ditutup Pak gitu. Nah ini kan iya, kalau misalkan serentak 17 Agustus semua, indah September loh, masih 17-an, Pak. Tentu ya Allah, saya ke Malang ya, kan perlu ya. Ya ini salah satu contoh aja. Itu kan anak saya kan di Malang semua, ada yang kuliah, ada yang mondok gitu. Itu ditutup, Pak. Enggak, akhirnya lewat mana saya gitu loh. Sana tutup, sini tutup. Buka wingi-wingi gitu. Ya itu kan ya ini ya menjalani dia sendiri, punya dia sih bangun, enggak apa-apa jalan perumahan ditutup, jalan besar ditutup. Nah ini kita jauh-jauh mesti lewat undi gitu, masa nunggu sampai mari kan gitu. Itu satu. Yang kedua, ada kemaksiatan berikutnya ya kadang-kadang mendatangkan penari-penari yang jelas enggak mungkinlah jilbaban berukut ya ibu-ibu di belakang itu kan. Itu apa enggak kemaksiatan? Kabeh padha mendelik matane, culeken cek kapok gitu kan. Nah itu kan ya ngapunten. Ya belum lagi ada ritual-ritual syirik, menentukan ini, menentukan itu gitu. Ya jadi kalau panjenengan mamang ya mending enggak usah ikut, karena andekan enggak syirik pasti ada maksiatnya. Gitu. Wallahu taala a'lam. Monggo yang lain silakan. Sampun bel tak sampun bel. Sampun syuruk ta ini. Belum nggih, sik mendung. Nggih, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ya, jadi di antara pelajaran kita di sini ini ya, anna sunnat ahlil kitab, bahwa tradisi ahlul kitab madzmumatun, itu dicela. Kasunnatil musyrikin, sama seperti tradisinya orang-orang musyrik. Dan ngapunten kemarin sing ya sing rata-rata membuat perayaan, sebetulnya kan 17 Agustus itu kan momen untuk momen apa ya, untuk kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk syukur ya kan. Itu malah ngapunten sing paling semangat itu orang-orang merah, Pak. Dan diisi dengan hal yang bukan positif gitu. Kemudian mengatakan yang tidak ikut-ikutan itu malah tidak NKRI lagi tuh sih. Coba panjangnya lihat di mana-mana. Wong sebuah masjid gak melu-melu ngono insya Allah. Tapi malah dituduh tidak NKRI. Makanya yang paling patut membuat seperti itu orang-orang masjid, Pak. Biar mereka gak dianggap gak NKRI. Satu, yang kedua, biar paling tidak meminimalisir dosa. Gitu loh. Meminimalisir dosa ya, paling tidak lebih ditekankan perlombaan-perlombaan. Sekarang perlombaan itu maksiat semua kan, Pak. Yang gendong bojo nih, ono sing macem-macem ya kan. Laki-laki perempuan gitu jabrut kabeh, ya Allah, itu kesyirikan itu. Ya bukan kesyirikan, kemaksiatan, bayangkan. Coba wanita buat tontonan seperti itu loh, ada sing enggak tahu sing kemarin itu. Kan ada nge-share di grup, ada bapak-bapak gendong ibu bojone gitu kan. Di kursi, ada yang jempali, ada yang nganu. Apa, ada yang mengomentar, wah ini baru. Baru apa nih, dosor tak baru, tak gitu kan. Gitu. Ya, jadi, kayak gitu itu loh. Kalau dibiarkan, ya kemungkaran di mana-mana tambahan gitu. Masa istri kok bertontonan banyak orang gitu. Kadang-kadang perlombaan voli juga. Yang nonton siapa, Pak? Sing voli ibu-ibu, yang nonton siapa? Ya, kecuali kalau ibu-ibu tak, enggak apa-apa. Ini yang nonton itu orang macam-macam. Nah wanita itu loh, ya jenengan tahu sendirilah. Ada sing kok garbis, ada sing kok semongko, ada semacam-macam gitu kan. Nah itu na'udzubillah itu. Makanya sing paling patut membuat perayaan seperti itu orang-orang masjid, Pak. Makanya untuk tahun depan itu mestinya panjenengan ikut semua sebagai panitia gitu. Ya untuk meminimalisir yang namanya dosa. Jangan jenengan ndak mau tahu, justru ketika jenengan ndak mau akhirnya diisi wong abang itu, dan ndak mungkin itu ketaatan gitu. Wallahu taala. Nggih. Sampun ta? Nggih, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.